A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali mengudara dengan hidayah dalam mempelajari bahasa Arab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyarikin wal mustami'in lidurusil lughah al-arabiyyah, a'azzani Allah wa iyyakum, kaifa halukum? Asallahu an yaj'ala istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yaj'ala fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar hidayah kesayangan Anda, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga para peserta dan para pendengar hidayah telah mempersiapkan perangkat pembelajaran kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah dan alat tulis serta bukunya. Kita mulai pelajaran kita, sambungan dari pelajaran hari Jumat kemarin, halaman 16 dari buku kita Durusul Lughah al-Arabiyyah as-safhah as-sadisata asyara ba'da kalimat al-kalimatul jadidah atau setelah dalam kolam yang di bawah kolam al-kalimatul jadidah. Kaum muslimin, istami' summa karrir. Dengarkan dan ikuti bacaan kita di sini. Naam. Istami' summa karrir. Halaman 16. Pelajaran kita pada malam ini halaman 16. Dari buku Durusul Lughah al-Arabiyyah halaman 16. Ya. Kita mulai membaca. Dengarkan dan ikuti setelah bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Najmun. An-najmu. An-najmu. Dikun. Dikun. Ad-diku. Ar-rajulun. Rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Talibun. Talibun. At-talibu. At-talibu. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. Nukarrir, kita ulangi. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Wal-maridu qasirun. Naam, nastami' ila qira'ati akhuna Tayyib. Naam, tafadhal. Kita dengar bacaan peserta yang ada di depan kita. Tafadhal. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Naam, ahsanta ya akhana Tayyib. Qira'atu jamilah, bacaan yang bagus dan fasih. Pada hari Jumat kemarin kita mempelajari dalam kawaid tentang muftada dan khabar. Muftada adalah isim kata benda yang ada di awal kalimat. Kata benda yang ada di awal kalimat. Isim fi awali jumlah. Isim yang ada di depan kalimat. Yaitu dinamakan muftada'un. Kalimat yang setelah mubtada dinamakan khabar. Contohnya, an-najmu ba'idun. Seperti yang telah kita baca tadi. Naam. Nastami' ila qira'ati al-muttasilun. Kita dengar bacaan para peserta dan para pendengar yang ada di rumah melalui telepon. Marilah kita bersama-sama partisipasi dalam mempelajari bahasa Arab, saling menelpon dan bertanya tentang atau masalah yang belum kita pahami atau sesuatu atau kalimat yang belum tahu arti daripada kalimat tersebut. Sebelum kita mendengar bacaan dari para peserta, mungkin kita terjemahkan satu persatu dari kalimat yang telah kita baca tadi. Naam. Nomor pertama. Nomor satu. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Kalimat yang ada di sini mungkin telah berlalu bagi kita, sudah kita terjemahkan pada pelajaran yang telah lalu. Mungkin untuk mengulangi bagi peserta yang baru mendengar dan baru mencatat, dipersilakan. Nomor dua, ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu sedang berhenti. Nomor tiga, as-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Hulwun, manis. Nomor empat, at-talibu maridun. At-talibu maridun. Murid itu atau pelajar itu Boleh juga siswa itu sakit. Maridun sakit. Nomor 5. Adiku jamilun. Ayam jantan itu atau ayam jago jamilun. Bagus atau cantik, bagus. Jamilun bagus atau cantik. Nomor 6. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Kalimat daftar boleh juga diterjemahkan buku tulis, kurasatun, buku tulis. Daftar ini adalah jadwal. Bisa juga buku untuk kita menulis. Coretan dinamakan daftar. Dan juga jadwal, juga daftar pelajaran juga dikatakan daftarun. Daftar adalah buku untuk menulis. Ad-daftaru jadidun. Jadidun artinya baru. Buku tulis itu baru. Nomor 7. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Pedagang, at-tajir, pedagang itu ghaniyun, kaya. Orang yang kaya dinamakan ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Nomor 8. Ad-dukanu maftuhun. Warung itu terbuka. Ad-dukan, warung, maftuhun, terbuka. 6. Nomor 9. Al-waladu faqirun. Anak itu fakir. Fakir, miskin. Anak itu fakir. Nomor 10. At-tufahu ladidun. At-tufahu apel. Buah apel. At-tufahu ladidun. Apel itu ladidun. Enak. Lezat. Ladidun. Lezat. Bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab. Lezat. Ladidun. Nomor 11. At-tabibu tawilun. Tabib, dokter itu tinggi, tawil, panjang. Ini tinggi. Wal maridu qasirun. Dan orang yang sakit, orang sakit itu pendek, qasirun, pendek. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membaca dan berlomba-lomba dalam mencoba bacaan kita dalam membaca bahasa Arab ini. Naam. Kita persilakan, tafadhal ya Aba Ismail. Naam Ustaz, sahabat saya Hidayah rahiman ya rahimakumullah. Sebagaimana biasa kami mengundang partisipasi Anda, atensi Anda, silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, dipersilakan bagi Anda untuk menghubungi di 0761-765-2255 ya. Di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya di line SMS 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? dengan Ummu Hasbi. Oh iya, Ummu Hasbi ya. Silakan Ummu Hasbi. An-najmu ba'idun ar-rajulu waqifu as-sikaru khulu at-talibu maridu at-hiku jamilu at-dattaru jadidu at-tajiru haniyu at-dukanu maftuhu al-waladu faqiru at-tustahu lazizu at-tabibu tawilu wal-maridu kasiru. Naam, ahsanti ya Ummu Hasbi di sofa, naam Ummu Hasbi. Ya. Apa arti adiku jamilun? Ayam jantan itu bagus. Naam, as-sukaru hulwun. Gula itu manis. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Naam, ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. At-tufahu ladhidun. Apel itu enak. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi. Bacaan yang bagus dan jawaban pengertian yang tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ummu Hasbi ya di sofa. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Farhan di Derima. Iya, silakan Ummu Farhan. An-najmu ba'idun al-rajulu waqifun as-sukaru turun as-talibu maridun as-ikhu jamilin as-daftaru jadidun as-tajiru ghaniyun ad-dukanu maftuhun ad-dukanu naam ad-dukanu maftuhun al-waladu faqirun at-tufahu lazizun at-talibu tawilun wal-maridu qasirun. Naam, wal-maridu qasirun. Naam, ahsanti Ummu Farhan di Delima. Bacaan yang tepat dan bagus. Naam, jazakillah Ummu Farhan. Ummu Farhan. Ya, sir. Lazidun, ma makna? Apa artinya? Lezat. Lezat. Jadidun. Baru. Baridun. Barid. Baridun. Al-ma'u baridun. Ini pelajaran yang lewat. Baridun. Enggak hafal, Bu? Dingin. Kabirun. Besar. Tawilun. Apa? Tawilun. Naam, tawilun. Nggak apa. Belum dicatat tadi ya, Bu ya? Belum. Iya. Silakan mencatatnya nanti. At-tabibu tawilun. Yang nomor 11. Naam, jazakillah Ummu Farhan di Delima. Iya, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Farhan dan para mustami'in dan para peserta dan para pendengar semuanya, pembelajaran bahasa Arab, jangan lewati kalimat yang tidak kita ketahui, kemudian kita tidak menulis artinya, dan jangan biarkan pelajaran yang lalu berlalu begitu saja tanpa menghafali kata-kata dan memperbaiki bacaan kita, supaya pembelajaran bahasa Arab kita ini lancar untuk kedepannya. Karena pelajaran bertambah, tentu kosakata bertambah dan bertambah banyak. Dan kemahiran para peserta tentu bertambah juga. Jazakumullah khairan para musyarikin yang selalu berpartisipasi bersama kita dalam belajar bahasa Arab ini. Seperti Ummu Syarifah, Ummu Fatimah, Ummu Rizki, Ummu Muhammad dan Ummu-Ummu yang lainnya. Dan tak lupa pula Abu Muhammad dan Abu Pak Doni, juga bapak-bapak yang lainnya. Jangan lewati malam ini tanpa menelpon. Ya, naam, dipersilakan. Tafadhal ya, Aba Ismail. Ya, naam Ustaz. Dan selanjutnya sobat Dedeh, masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kita di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu di mana, Bu? Ibu Mursyida di Martang. Iya, Ibu Mursyida di Martang. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, as-sukaru hulwun, at-talibu maridun, ad-diku jamilun, ad-daftaru jadidun, at-tajiru waniyun, ad-dukanu maftuhun, al-waladu faqirun, at-tufahu lazidun, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Naam. Jazakillah Ummu Mursyida di Marsan, bacaan yang tepat dan bagus dan lancar. Ummu Mursyida. Iya. An-najmu ba'idun. Artinya bintang itu jauh. Naam. Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. An-najmu sebagai apa di situ dalam kaidahnya Ummu Mursyida? Mubtada. Khabarnya? Ba'idun. Ba'idun, ahsanti. Jazakillahu khairan. At-tajiru ghaniyun. Artinya? Pedagang itu kaya. Naam. Ad-dukanu maftuhun. Kedai itu terbuka. Maksurun, apa artinya? Maksurun. Oh, pecah. Pecah. Atau rusak. Naam. Himarun? Keledai. Hajarun, batu. Jamalun, bagus. Onta. Naam. Baridun, dingin. Jalisun, duduk. Waqifun, berhenti. Naam. Jazakillah Ummu Mursyida yang telah berusaha menghafal dan tahu makna daripada semua kata-kata yang telah kita pelajari. Jazakillah khairan. Ya, itu dia tadi sahabat ini ada Ummu Mursyida ya, yang telah menelpon ke studio dan merupakan salah seorang pendengar setia hijrah yang aktif menelpon ke studio pada saat pelajaran bahasa Arab ini. Jazakillah khair untuk Ummu Mursyida. Dan kita masih persilakan kepada Anda sahabat setia hijrah ya, yang ingin berpartisipasi bergabung bersama kita untuk berinteraksi, silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, terputus nampaknya Ustaz. Masih ragu-ragu nampaknya, mungkin barangkali. Ya, silakan sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bu Windy di Jalan Melati Indah. Ya, silakan Bu Windy. An-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, as-sukharu khulwun, at-talibu maridun, at-diku jamilun, at-daftaru jadidun, at-tajiru ghaniyun, at-dukkanu maftuhun, al-waladu faqirun, at-tufahu lazizun, at-tabibu tawilun, wal maridu qasir. Naam, ahsanti Bu Wendy di Melati Indah. Jazakillah khairan, bacaan yang bagus dan tepat. Apa arti as-sukaru? Gula. Gula. Maridun. Sakit. Tufahun. Apel. Waqifun. Berhenti. Tajirun. Pedagang. Naam. Sarirun. Tempat tidur. Warokun. Apa Ustaz? Al-waroku. Kertas. Naam. Al-ma'u. Air. Air. Naam. Baridun. Dingin. Ba'idun. Jauh. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan. Jawaban yang tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah menghafal kosakata dengan banyak. Jazakallahu khairan. Naam. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ibu Windy ya di Melati Indah yang telah bergabung bersama kita di studio. Masih kita buka kesempatan bagi Anda sahabat Hidayah di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita untuk membacakan pelajaran pada malam hari ini. Dan Anda juga bisa menghubungi atau bertanya melalui line SMS di nomor 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Umah Hanifah di Sukajadi. Ya, silakan Umah Hanifah. An-najmu ba'idu ar-rajulu wasifun as-sukkaru hulwun hulwun at-tol at-tolibu maridun Asdiku jamilun. Naam, jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah. Iya. Naam. Apa arti najmun? Bintang. Bintang. Ah. Rajulun. Rajulun. Naam. Laki-laki dewasa. Dukkanun. Sukarun. Gula. Ad-dukkanu. Adukanu warung. Warung. Ini kosakata yang lama. Hajarun. Hajarun. Naam. Hajarun. Babun. Naam, Ummu Hanifah. Iya, Pak. Babun. Babun. Naam. Iya, Pak. Apa artinya? Babun. Babun, pintu. Labanun. Labanun. Susu. Komisun. Apa, Pak? Komisun. Komisun. Kemeja. Naam. Naam. Ahsanti jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Jawaban yang tepat dan penghafalan kosakata yang banyak. Iya. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dan para pendengar Hidayah, jangan malu-malu, jangan takut-takut, karena orang yang takut salah berarti dia tidak mau disalahkan atau tidak mau benar. Orang yang takut salah berarti dia tidak mau benar. Cobalah, kita coba dan kita tes kemampuan kita masing-masing. Apakah kita ingat dan mampu mempraktekkan apa yang telah kita pelajari? Naam, tafadhal, jazakumullah khairan. Ya sahabat Hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Itu dia tadi ada Ummu Hanifah di Sukajadi ya. Dan selanjutnya kita masih menerima peserta atau menerima telepon di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Dengan Ibu Lina Pajar Ujung, Ustaz. Oh ya, Ibu Lina. Silakan Ibu. An-najmu ba'idun ar-rajulu waqifu as-sukaru hulun at-talibu maridun at-diku jamilun ad-daftaru jadidun at-tajiru goniun ad-dukanu maftuhun al-waladu fakirun at-tufahu lazizun at-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Bu Lina. Iya, Ustaz. arti dari kalimat at-tajiru ghaniyun? Pedagang itu kaya. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berhenti. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin, fakir. Naam. At-tabibu tawilun. Dokter itu panjang. Wal-maridu qasirun. Orang sakit itu pendek. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. Warung itu terbuka. Lezat, apa bahasa Arabnya? Lezizun. Apel. At-tufahu. Manis. Hulun. Bagus. Khair. Cantik. Jamilun. Nah. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dan yang tepat dan telah menghafali banyak kosakata pada pelajaran bahasa Arab ini. Dan kaum muslimin dan muslimat, para peserta, pakailah kalimat dan kosakata yang telah kita hafal. Kita praktikkan berbicara di rumah dengan teman yang sama-sama belajar bahasa Arab. Naam. Untuk memperlancar kosakata kita dan mempercepat kita bisa mengucapkan kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab. Naam, tafadhalu. Ya, sahabat Hidayah, itu dia tadi Ibu Lina di Fajar Ujung ya. Barakallahu fik dan jazakillahu khair. Dan selanjutnya masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Ya, silakan Anda bisa bergabung, berinteraksi bersama kita untuk membacakan pelajaran pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umayyah di Bandung. Ya, afwan Bu, mohon suaranya agak dibesarkan sedikit, Bu, biar agak jelas. Umayyah, naam, tafadhali. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukaru pulun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Al-dafsaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukanu maftuhun. Al-waladu faqirun. At-tufahu lazizun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Naam, asanti Ummu Yunus di Pandau. As-sukkaru hulwun. Apa artinya? Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. At-tufahu ladzidun. Apel itu enak. Nazifun. Kata-kata yang lewat. Nazifun. Naam, Ummu Yunus. Halaman 16. Nazifun. Belum hafal. Ba'idun. Ba'idun jauh. Jauh. Qaribun. Dekat. Kabirun. Besar. Saghirun. Kecil. Jadidun. Baru. Qadimun. Lama. Naam, ahsanti. Nazifun. Belum. Bersih. Naam. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Telah menjawab dan mengetahui banyak kosakata dalam bahasa Arab. Pergunakanlah dan praktikkanlah dalam sehari-hari. Naam ya Ummu Yunus. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Iya, sahabat Syekh Hidayah rahimani wa rahimakumullah, baru saja telah bergabung bersama kita Ummu Yunus di Pandau ya. Barakallahu fiik. Dan selanjutnya kita masih menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau mungkin Anda bisa bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Mubasir. Ibu? Nur Basir. Naam. Iya, silakan Ibu. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sittaru hulmun. At-talibu maridun. At-tiku jamilun. At-taftaru jadidun. At-tajiru waniyun. At-tukalu maktuhun. Al-waladu faqirun. At-tifahu lazizun. At-tabidu tawirun. Wal-maridu kosirun. Naam, asanti ummu muntasir. Naam, bu. Naam. Naam. Nah, al-waladu faqirun. Apa artinya, bu? Anak itu fakir. Komarun. Rembulan. Nazifun. Kotor. Nazifun, lawannya, bu. Lawan kotor. Bersih. Ah, bersih. Khafifun. Baru sekali. Baru pertama ikut. Iya. Maham. Abinya ikut juga. Maham. Naam, Ummu Muntasir, jazakillah khairan. Bacaan yang bagus dan tepat. Memperbanyak membaca dan memperlancar bacaan kita dalam membaca bahasa Arab. Naam, jazakillah khairan wa jazakumullah khairan. Naam, tafadhalu. Ya, itu dia tadi ada Ibu Muntasir. Ya, Ibu Muntasir ya. Jazakillah khair atas partisipasinya bersama kita. Dan tetap semangat terus ya mempelajari bahasa Arab walaupun baru pertama sekali. Silakan diikuti terus, mudah-mudahan nanti bisa kita ulang kembali pengertian atau kosakata yang belum diketahui. Dan selanjutnya sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita membacakan pertanyaan melalui SMS. Jadi kepada Anda bersabar sejenak, kita beralih ke pertanyaan SMS yang telah masuk. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqifun apa bisa bermakna berdiri Ustaz? Ya, syukuran dari Ardian di Delima. Naam. Abuna Ardian, waqifun bisa dikatakan berdiri, qaimun. Waqifun. Contohnya orang apabila berjalan langsung kita mengatakan menyuruh dia berhenti, qif, maka nah, tentu dia berhenti kalau dia sedang berjalan. Kalau orang berjalan, kalau suruh kita berhenti, tentu mengatakan qif. Dan dia itu sedang berdiri, berhenti. Melihat sikon dan situasi bagaimana keadaan dia. Contohnya oplet, berhenti. Oplet, berhenti. Lalu kita katakan, kita katakan dalam bahasa Arab waqafat. Waqafat as-sayyarah. Mobil itu berhenti, waqafat. Nah, mungkin sudah jelas. Tapi kalau untuk berdiri jarang juga dipakai waqafa yaqifu untuk berdiri. Berdiri qoma yaqumu. Kalau waqafa yaqifu digunakan untuk berhenti. Naam. Mungkin itu yang lebih tepat. Jazakumullah khairan. Akhuna Ardian di Delima. Jazakumullah khairan. Ya, sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi atas jawaban dari Ustaz. Dan selanjutnya Masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Doni di Bukit Barisan. Dari Pak Doni di Bukit Barisan. Ya, silakan, Pak. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru falwun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-dafkaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu mafkuhun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu lazizun. At-tabibu tawilun. Wal-maribu qasirun. Naam, jazakallah khairan. Pak Doni di Bukit Barisan. Bacaan yang tepat dan bagus. Makhraj yang enak didengar. At-tajiru ghaniyun. Apa artinya, Pak? Pak Doni? Iya, ya. Naam. At-tajiru ghaniyun. Apa artinya? Pedagang itu kaya. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ad-dukkanu maftuhun. Kedai itu terbuka. At-tufahu ladhizun. Apel itu lezat. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Naam. Al-qamisu jadidun. Apa itu? Al-qamisu jadidun. Al-qamisu. Baju itu baru. Baru. Naam. Jazakallah khairan. Pak Doni di Bukit Barisan. Bacaannya bagus dan jawaban yang tepat dan penghafalan kosakata yang banyak. Jazakallah khairan. Naam. Tafadzalu. Ya, sahabat sayyidah rahimani wa rahimakumullah, ada Pak Doni Dria di Bukit Barisan. Barakallahu fik. Dan selanjutnya kita masih menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Abu Sarah di Jelima. Ya, silakan Abu Sarah. Silakan Abu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmu ba'idun. Ar-rajulun waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Waqifun. Waqifun. Naam, wa'nya panjang. As-sukkarun halwun. At-talibun maridun. Naam. At-tikun at-tiku jamilun. Naam. At-daftaru jadidun. At-tajiru waniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqihun. At-tufahu lazizun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu fasirun. Naam, asanta ya Abu Sarah di Delima. Ini suara yang baru pada malam ini. Abu Sarah, ya. Naam. Ya, Abu Sarah, mengikut dari awal enggak? Iya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Abu Sarah, apa arti dari kalimat saqilun? Saqilun. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru saqilun. Al-Saqilun. Al-Hajaru Saqilun. Batu itu keras. Berat. Batu itu berat. As-Sukkaru Hulwun. Warung itu terbuka. As-Sukkaru Hulwun. Gula. Gula itu manis. Naam. Al-Ma'u Baridun. Al-Ma'u. Al-ma'u baridun. Naam, ad-dukkanu maftuhun. Apa Ustaz? Ad-dukkanu maftuhun. Warung itu terbuka. Naam, at-tufahu ladzidzun. Apel itu enak. Naam. Maridun. Maridun sakit. Sakit. Jamilun. Jamilun bagus. Qaribun. Dekat. Ba'idun. Ba'idun. Jauh. Naam. Ahsanta ya Aba Sarah di D5. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang benar dan telah menghafal banyak kosakata dari pelajaran bahasa Arab kita. Jazakumullah khairan. Naam, tafadhalu. Ya, sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan, kita masih menanti atensi Anda bagi yang ingin berpartisipasi bergabung bersama kita di 0761-765-2255. Atau bagi Anda ingin bertanya barangkali di line SMS bisa juga di 0812-684-20000. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Arif di Geraha. Ya, silakan Ummu Arif. An-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, as-sukkaru hay'un, at-talibu mariyadun, الديكو جميل الدفتر جديد التاجر غني التاجر يسا نعم ulangi nomor 7 التاجر غني التاجر غني الدكان مفتوح الولد فقير التفاح لذيذ At-tabibu qasir, al-maridu qasir. Wal-maridu qasir. Al-maridu qasir. Naam, asanti ya Umma Arif di Geraha. Umma Arif. Ya, Ustaz. Baca yang di bawah, tamrin nomor 1. Al-babu. Naam. At-tajiru. At-tajiru. At-tajiru An-najmu Al-qamaru Ad-diku Al-ma'u As-sariru Al-baytu Al-masjidu Ar-rajulu As-sukkaru Al-waraku. Naam, apa arti At-tajiru? Pedagang. Pedagang itu An-najmu. An-najmu bintang. Al-qamaru bulan. Ad-diku. Ad-diku ayam. As-sariru tempat tidur. Al-baitu rumah. As-sukkaru gula. Al-waraku. Al-waraku kertas. Naam, jazakillah khairan Umma Arif di Geraha. Bacaan yang bagus dan telah banyak menghafal kosakata. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umma Arif di Geraha. Naam, selanjutnya kita tunggu pembaca selanjutnya. Ya, sahabat sekalian hidayah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab penelpon berikutnya, kita beralih sejenak ke pertanyaan melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan muftadun. Ini mungkin salah tulis atau salah dengar. Yang benar adalah muftada. Syukuran dari Ummu Rafli di Panam. Naam, jazakillah khairan Ummu Rafli di Panam. Muftada, semoga Ummu Rafli mendengar. Muftada adalah isim atau kata benda di awal kalimat, di awal jumlah. Isim atau nama benda di awal kalimat. Dinamakan mubtada'un. Itu kata benda di awal kalimat. Dinamakan mubtada. Contohnya an-najmu. Ba'idun sebagai khabarnya. Ba'idun sebagai khabar. Setelah mubtada mesti ada khabarnya. Setelah mubtada mesti ada khabarnya. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Khabarnya jauh. Mubtadanya bintang itu. Kalau kita menunjuk an-najmu bintang itu. Kenapa dengan bintang itu? Ba'idun. Itu khabarnya. Ba'idun jauh. Naam, semoga Umur Rafli dan para peserta pendengar Radio Hidayah kesayangan Anda dalam mempelajari bahasa Arab paham dengan definisi daripada kaidah mubtada dan khabar. Jazakumullahu khairan. Ya, itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari Umur Rafli yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya kita kembali beralih ke penelpon yang akan berpartisipasi bersama kita di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mananya, Pak? Abu Isa dari Jalan Tiung. Abu Isa di Jalan Tiung, ya silakan. Jalan Tiung. Ya, Abu Isa di Jalan Tiung, ya. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu mafthuhun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu lazizun. Nah. At-tabibu tawilun. Al-mudarrisu qasirun. Naam. Ahsanta ya Abu Isa di Jalan Tiung. Jazakumullah khairan. Abu Isa. Ya. Naam. As-sukkaru hulwun. Apa artinya, Pak? Gula itu manis. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Al-qamisu wasihun. Baju itu kotor. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-mandilu nazifun. Satu tangan itu bersih. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu ya, Ustaz? Naam. Papan tulis itu pendek. Al-maktabu maksurun. Oh, pecah. Naam. Al-maktabu artinya? Papan tulis. Meja. Meja. Ahsan saya Aba Isa di Jalan Tiung. Jazakumullah khairan. Aba Isa? Ya. An-najmu ba'idun. Tentukan mana yang mubtada dan mana yang khabarnya. Mubtadanya an-najmu. Naam. Khabarnya ba'idun. Naam, ahsan. Jazakumullah khairan. Syukran ya, Ustaz. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Abu Isa di Jalan Tiung. Bacaan yang benar dan tepat dan banyak menguasai kosakata dan meletakkannya dan menguasai kaidah yang telah kita pelajari. Naam, jazakumullah khairan. Tafadhalu. Ya, jazakumullah khairan untuk Abu Isa di Jalan Tiung ya. Barakallahu fik. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, kita masih menanti penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Pak Amran. Ya, silakan Pak Amran. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. السكر حلو الطالب مريض الديك جميل الدفتر جديد الطاهر غني الدكان مفتوح الولد فقير التفاح لذيذ الطليب طويل والمريض قصير. نعم جزاك الله خيران أبو Amran di Sukajadi. Bacaan yang tepat dan bagus. Abu Amran. Naam. Naam. At-tabibu tawilun. Artinya? Dokter itu panjang. Wal-maridu qasirun. Sakit. Wal-maridu qasirun. Murid itu pendek. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Sakit. Kalau wal maridu qasirun. Al-maridu sakit. Kecilkan volume radio Bapak. Naam, nomor 11. Al-maridu qasirun. Marid, apa artinya, Pak? Sakit. Orang yang sakit itu qasirun. Orang yang sakit itu pendek. Pendek, naam. Ba'idun. Ba'idun jauh. Qadimun. Lama. Jadidun. Baru. Pena itu baru. Bahasa Arabnya, Pak? Al-qalamu. Baru. Al-qalamu jadidun. Air itu dingin. Al-ma'u baridun. Warung itu terbuka. Ad-daftar ad-dukanu maftuhun. Apel itu lezat. At-tufahu lazizun. Batu itu besar. Al-hajaru kabirun. Imam itu duduk. Al-imamu jalisun. Jalisun. Jalisun. Jalisun. Jalisun. Naam. Unta itu besar. Al-Madinatu. Unta. Unta. Al-Jamilu. Al-Jamalu. Al-Jamalu. Besar. Besar. Qasirun. Besar. Al-Jamilu Kabirun. Al-Jamalu Kabirun. Naam, ahsanta. Naam, jazakumullah khairan. Abu Amran di Sukajadi, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Amran telah membaca yang tepat dan menjawab pertanyaan yang benar dan mengerti dengan meletakkan kalimat dalam bahasa Arab. Jazakumullahu khairan. Naam. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Umur Rafli, Panang. Ya, silakan Umur Rafli. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. Ad-daiku jamilun. Ad-diku. Naam. Ad-diku. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tafiru At-tajiru ghanifun. Ghaniyun. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu. Ad-dukkanu maftuhun. Naam. Al-waladu faqirun. At-tufahu lazizun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Wal maridu qasirun. Wal maridu qasirun. Naam, ahsanti ya Umar Rafli di Panam. Umar Rafli. Ya, Ustaz. Lihat tamarin latihan nomor 1. Iqra waktub. Baca, letakkan kalimat babun pada satu kalimat. Masukkan ke dalam kalimat. Al-babu. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Maftuhun. Al-babu maftuhun. Naam. Selanjutnya terus. At-tajiru. Masukkan ke dalam kalimat. Umur Rafli. Naam, jazakallah khairan Umur Rafli. Umur Rafli, apa arti at-tajiru? Belum. Sukarun. Gula. Holwon. Manis. Jamilun. Cantik. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin. At-tajiru ghaniyun. Apa Ustaz? At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. At-tajiru artinya? Saudagar. Pedagang. An-najmu. Najmu. An-najmu bintang. Bintang. Al-qamaru. Bulan. Al-waraku. Apa Ustaz? Al-waraku. Al-waraku. Belum lihat. Belum lihat Ustaz. Al-ma'u. Al-ba'u. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-ma'u baridun. Air itu? Oh, air itu dingin. Dingin. Ar-rajulu. Laki-laki. Laki-laki. Ini dewasa. Ar-rajulu. Laki-laki dewasa. 6. Ar-rajulu. Ar-rajulu waqifun. Artinya? Laki-laki dewasa itu berhenti. Berhenti. Jadidun artinya? Baru. Qadimun? Qadimun usang. Naam, jazakillah khairan Umur Rafli di Panam. Jawaban yang tepat dan telah banyak menghafal kosakata dan meletakkannya dalam kalimat bahasa Arab. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Aba Ismail. Naam, dan selanjutnya sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Setelah ada Umur Rafli di Panam tadi ya. Dan selanjutnya kita menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Pak Ujang di Pasar Butan. Iya, silakan Pak Ujang. Naam, ikra. An-najmu ba'idun. As-sukkaru hulun. Ad-diku jamilun. At-tajiru ghaniyun. الولد فقير الرجل واقف الطالب مريض الدفتر جديد الدكان مفتوح التفاح لذيذ At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Naam, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Naam, Pak Ujang. Al-babu letakkan dalam kalimat bahasa Arab. Apa tak? Al-babu. Al-babu maksurun. At-tajiru. At-tajiru ghaniyun. An-najmu. An-najmu ba'idun. Al-qamaru. Al-qamaru jamilun. Naam, asanta. Ad-diku. Ad-diku qasirun. Al-ma'u. Al-ma'u harun. As-sariru. As-sariru jadidun. Naam, al-baytu. Al-baytu jadidun. Al-masjidu. Al-masjidu kabirun. Ar-rajulu. Ar-rajulu jamilun. As-sukkaru. As-sukkaru hulun. Al-waraku. Al-waraku khafifun. Naam, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat yang jamil. Jazakallah khairan. Naam, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi sahabat saya, ada Pak Ujang ya di Pasar Pusat. Barakallahu fiik ya. Bacanya sangat lancar dan kosakata yang dikuasai tentunya. Naam, ya. Ya, selanjutnya kita masih menanti atensi Anda sahabat Hidayah di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Naam. Ya, terputus nampaknya. Silakan bisa diulangi kembali di 0761-765-2255 ya. Ya, bagi Anda sahabat Hidayah yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kita untuk membacakan pelajaran pada malam hari ini, silakan masih kita nanti atensi Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ummu Muhammad Tanah. Iya, ya, silakan Ummu Muhammad. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, at-tiku, al-ma'u, as-sariru, as-sariru, al-baytu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukaru, as-sukaru. Naam. Al-waraku. Naam, asanti Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Iya, Pak. Langsung latihan nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai dengan kalimat yang ada pada latihan ini. Tepat dari At-tajiru ghaniyun. Naam. At-tukaru khulfun. Naam. Al-waladu maridun. Naam. At-tufahu lazizun. Selain tufahun apa, Bu? Al-mawzu lazizun. Naam. Al-jabalu tawilun. Naam. Yang terakhir nomor 6. Al-maridu qasirun. Al-maridu qasirun. Al-maridu qasirun. Naam. At-tajiru ghaniyun. Sebutkan mana mubtada dan mana khabarnya. Mubtada-nya at-tajiru, khabarnya ghaniyun. Naam. Kenapa dibilang mubtada, Bu? Disebut mubtada karena at-tajiru itu merupakan isim yang terletak di awal kalimat. Di awal kalimat. Naam, isim yang ada, kata benda yang ada di awal kalimat. Naam, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang telah menguasai pembelajaran kita ini dan bisa meletakkan kalimat di dalam kosakata yang ada pada latihan nomor 2. Dan kita tunggu selanjutnya. Tepatol. Iya. Sambil menanti penelpon berikutnya dan mohon bersabar sejenak pendengar Syaida yang sedang menelpon, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan SMS yang telah masuk. Pertanyaan cukup singkat dan juga mungkin jawabannya agak singkat juga. Ustaz, apa bahasa Arabnya orang zalim, Ustaz? Orang zalim itu dah bahasa Arab, az-zalimun. Naam. Iya, demikian. Dan selanjutnya az-zalimun. Iya. Namanya orang zalim. Zalim itu bahasa Arab. Zulam, zulmun, zalimun. Za az-zalimu. Naam. Ya, naam. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, kita kembali untuk menyapa penelpon yang ingin bergabung bersama kita untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Silakan, Bu. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Lina Pajar Ujung, Ustaz. Iya, ya, silakan Ibu Lina. Yang mana, Ustaz? Ya, tamrin nomor 2. Oh. At-tasjiru guniyun. At-tukkaru hulun. Al-gonamu maridun. Al-khaitu. Apa tadi, Bu? Nomor 3? Nomor 3. Al-gonamu maridun. Nah. Kambing itu sakit. Nah. Ar-rumanu lazizun. Al-khaitu tawilun. An-namu qasirun. Nomor 4. Ar-rumanu. Ar-rumanu lazizun. Artinya, Bu? Buat 5 itu lezat. Masya Allah. Ibu tinggal di mana, Bu? Pajar Ujung, Ustaz. Oh, Pajar Ujung. Bukan di D5 ya? Bukan, Ustaz. Nah. Nomor 5 tadi? Al-khaitu tawilun. Benang itu panjang. Al-qaidu. Al-qaidu. Al-qaidu tawilun. Benang itu panjang. Nah, al-qaidun. Iya, Ustaz. Nah. Nomor 6. An-namu. An-namu. An-na'u. Qasirun. Serulung itu pendek. Apa? An-na'u. Qasirun. Serulung itu pendek. Seruling. Iya, jelas. Naam. Naam, Bu Lina di Pajar Ujung. Iya, Ustaz. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin. At-tufahu lazizun. Buah apel itu lezat. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu luas. Wasikhun. Kemeja itu kotor. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Al-qamaru jamilun. Bulan itu cantik. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Letakkan. Coba Ibu baca tamrin nomor 1. Al-babu sampai terakhir. Letakkan dalam kalimat. Al-babu maftuhun. At-tajiru ghaniyun. An-najmu ba'idun. Al-qamaru jamilun. At-tiku kabirun. Sogirun. Naam, kabir boleh. Sogir yes, boleh. Al-ma'u baridun. Al-sariru safilun. Naam. Al-baitu jadidun. Naam. Al-masjidu jamilun. Naam. Al-rajulu tawilun. At-tukkaru hulun. Naam. Al-waraku khafifun. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Jazakillah khairan, bacaannya yang tepat dan benar, jawaban yang bagus dalam menjawab dan meletakkan kalimat bahasa Arab. Jazakillah khairan. Naam, wa iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ibu Lina yang kembali menelpon bersama kita di studio di Fajar Ujung. Ya, jazakillah khair ya untuk Ibu Lina. Dan selanjutnya masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Amran tadi, Ustaz. Oh iya, silakan Pak Amran. Tadi mati lampu, Ustaz. Jadi saya terlambat. Masa definisi khobar. Definisi khobar. Khobar adalah, Pak Amran, khobar adalah kalimat yang mengikuti mubtada. Setelah mubtada ada khobar. Dalam kaidahnya dia mengikuti mubtada. Mubtada marfu dan khobar marfu. Mubtada an-najmu marfu dengan baris depan dhamma. Ba'idun khabar baris depan atau di baris dhamma dimakan marfu. Naam. Setiap khabar datangnya setelah mubtada. Dan mubtada adalah isim di awal jumlah atau kata benda yang berada di awal jumlah. Setelah mubtada ada khabar. Seperti an-najmu ba'idun. An-najmu bintang itu. Kenapa dengan bintang? Disebutkan lagi ba'idun khabarnya. Dijelaskan bagaimana dengan najmun ba'idun. Itu penjelasan daripada mubtada wal khabar. Naam. Pak Amran, sudah jelas kira-kira? Naam, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Naam. Iya, jazakallah khairan untuk Pak Amran di Sukajadi dan sahabat Sukai Hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. Waktu telah menunjukkan pukul 10. Dan kita terima penelpon terakhir pada malam hari ini, silakan bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini, silakan Anda bisa menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Musyarifah di Lima. Ya, silakan Musyarifah. At-tajiru oniyun as-sukaru hulud ar-rajulu maridun at-tufahu tajizun at-tabibu tawilun wal-maridu osirun. Naam, asati Ummu Syarifah di Delima atau Ummu Halimah. Naam, Ummu Syarifah, latihan nomor 1, Iqra al-bab, letakkan dalam kalimat al-babu. Naam. Maktubun. Naam. At-tajiru waniyun. Naam. An-najmu ba'idun. Naam. Al-qamaru jamidun. Naam. Ad-diku saghirun. Naam. Al-ma'u baridun. As-sariru maksurun. Naam. Al-baitu kabirun. Naam. Al-masjidu nazifun. Naam. Al-rajulu wasifun. Ya. As-sukaru hulun. As-sukaru. As-sukaru hulun. Naam. Al-wa'afu al-waraku ringan. Al-waraku khafifun. Naam, ahsanti Ummu Syarifah di Dalima, jazakillah khairan. Naam, Ummu Syarifah. Ya, Ustaz. Masih. Naam, letakkan kalimat pada titik-titik di bawah ini. Tamrin nomor 2. Bisa dilanjut, Ibu? Nomor 2, 3. Tamrin nomor 2. Bisa, Ustaz? Isilah titik-titik di bawah ini. Ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Naam, terus. As-sukkaru fulud. Naam. Ar-rajulu maridud. Naam. At-tufahu lazizud. Naam. At-tabibu tawilud. Wal maridu qasirud. Naam, jazakillah khairan Ummu Syarifah di Dalima. Bacaan yang bagus dan meletakkan jawaban yang tepat di pada latihan-latihan yang telah dibaca oleh Ummu Syarifah. Jazakillah khairan. Naam, tafadhalu. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ummu Syarifah ya di Jalan Delima. Jazakillah khair ya, barakallahu fiik untuk anti yang telah menelpon ke studio. Dan selanjutnya kita membacakan SMS yang terakhir pada malam hari ini. Ya, dari Ibu Mursyida di Marsan bertanya, muftada itu Ustaz tulisannya muftada atau mubtada? Ba atau fa? Mubtadaun. Mim, ba, ta, dal, alif, hamzah. Mubtadaun. Mubtadaun. Ba. Mubtadaun. Naam. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau mempelajari kaidah, menambah pemahaman tentang kaidah, mungkin beli buku Nah An-Nahwul Wadihu. An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lugha Al-Arabiyyah. Nahwu Wadih pada dalam kaidah-kaidah bahasa Arab ada 3 jilid. Mungkin dijual di Pustaka Toha Jalan Cempaka. Di situ ada 3 jilid dulu. Atau Al-Mukhtar, Al-Mukhtarat fi Qawaidil Lugha Al-Arabiyyah yang disusun oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran. Ini pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik, Jawa Timur. Ini mungkin bisa karena berbahasa Indonesia, bisa dipegang oleh para peserta dan para pendengar bahasa Arab. Nama kitabnya Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyati, ringkasan kaedah-kaedah bahasa Arab, penerbit Pustaka Al-Furqan. Ini bisa kita dapat di toko-toko buku. Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyati, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, karangan Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran. Mungkin ini juga bisa membantu para muftadiin atau orang-orang yang baru belajar kaidah. Ya, mungkin itu bisa dipegang juga bagi para peserta yang mau dan ingin banyak mengetahui tentang kaidah bahasa Arab. Untuk sebagai tambahan-tambahan saja sebelum kita memasuk kepada juz kedua dan ketiganya nanti, baru kita memperdalam tentang kaidah ini. Ya, mungkin sampai di sini kita akhir pertemuan kita. Sebelum saya menutupnya, saya ingin berpesan kepada para peserta dan para pendengar, hendaklah mengulang-ulang membaca buku yang ada di tangan kita ini. Pelajaran yang telah kita baca hendaklah diulang-ulang dan dibaca dan dihafal kalimatnya dan kosakatanya dan dipraktikkan kalimat yang ada, yang telah kita baca dan kita praktek dalam sehari-hari kita. terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah dan di kantor dan di tempat kerjanya juga, hendaklah memakai kosakata yang sesuai dengan profesinya masing-masing, menghafal kosakata yang tepat dan cepat diingat menurut profesi masing-masing. Jazakumullah khairan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.